dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali memahami makna-makna yang terkandung di dalam Quran surat An-Nahl, ya. Dan masih bersama saya Ale Rohali, tentu saja juga dengan Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Quraisy. Dan bintang tamu kita pada hari ini Tommy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Maria. Terima kasih sudah hadir. Dan pada hari sebelumnya, Pak Quraisy, kita sudah melakukan pembahasan atas Quran surat An-Nahl, ya, yang berarti lebah, ya, Pak Quraisy, ya. Dan kita akan lanjutkan kembali. Kita akan coba untuk menguraikan makna yang terkandung mulai dari ayat 89 dari Quran surat An-Nahl. Kita mulai, Pak Quraisy, persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, dan seterusnya. Ayat-ayat sebelum ayat ini berbicara tentang siksa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Sebelum itu. Nah, ayat kita ini, ayat 89 ini menjelaskan bahwa jangan duga siksa itu semena-mena. Jangan duga siksa itu tidak melalui proses pengadilan. Ya. Jangan duga siksa itu tidak ada saksi-saksi dalam proses itu. Ketika itu, di hari kemudian nanti, Allah akan mengutus, akan mendatangkan untuk setiap kelompok seorang saksi dari kelompok mereka sendiri, saksi kalau terhadap mereka. Bisa jadi saksi yang memberatkan, bisa jadi saksi yang meringankan. Maksudnya kelompok mereka ini apa nih, Pak Quraisy? Manusia-manusia durhaka yang beraneka ragam itu. Oh, oke. Okay. Ya, yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang baru. Okay. Hmm. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa saksi itu dinyatakan Allah dari diri mereka sendiri, dari kelompok mereka sendiri, dari masyarakat Nabi itu sendiri. Hmm. Jadi saksi itu akan berlaku adil. Kalau diduga ada subjektivitas dari saksi itu karena mempunyai hubungan dengan siapa yang diadili, maka kemungkinan, kalau ada kemungkinan, itu memihak mereka. Iya kan? Kalau saya diminta jadi saksi atas anak saya, tidak mungkin saya memberatkan dia. Kalau di luar negeri ada bangsa Indonesia yang tersangka, lantas saya sebagai orang Indonesia diminta untuk menjadi saksi, maka kemungkinan besar saya justru bersifat subjektif membela mereka, ya kan? Tapi itu nanti akan terjadi juga. Itu dia yang dikatakan di sini. Nanti di hari kemudian ada saksi. Jangan duga saksi itu akan berlaku sewenang-wenang, karena saksi itu dari mereka sendiri, dari kelompok mereka sendiri, sehingga kalau dia subjektif, subjektivitasnya itu menguntungkan. Ya, ya kan? Oke. Wajibna bika syahidan ala haula. Kemudian engkau wahai Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk keseluruhan umat manusia. Karena memang engkau diutus untuk seluruh manusia. Ya. Lalu ingat juga, jangan duga bahwa mereka tidak diberi peringatan sebelumnya. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad suatu kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang memberi petunjuk, yang memberi peringatan dan lain-lain sebagainya. Dalam kitab Al-Quran itu terdapat penjelasan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran agama. Ini kita mau berhenti sejenak. Ada orang yang menduga bahwa segala ilmu yang dulu sampai yang akan datang, yang sudah punah dan yang belum muncul, semuanya ada di Quran. Sebenarnya itu berlebih. Semua yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam bidang agama ada di sini. Ya. Tapi kalau dalam bidang yang lain, Nabi bersabda, kamu lebih tahu urusan duniamu dari saya. Kitab suci ini mengandung segala sesuatu, mengandung penjelasan yang beraneka ragam, dan penjelasan itu dijelaskan oleh Rasul melalui ucapan dan keteladanannya. Dia merupakan petunjuk, rahmat, dan berita gembira untuk orang-orang muslim. Nah, untuk menghadapi dari pemahaman yang beragam sendiri itu bagaimana, Pak Kiai? Karena kan, apa namanya, banyak sekali seperti itu. Iya. Penjelasan Nabi itu ada yang bersifat global, ada yang bersifat rinci. Penjelasan Nabi itu ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat non-ibadah. Ya, ya kan? Jadi kita teladani Nabi bahwa boleh jadi berbeda-beda penjelasan Nabi. Perbedaan-perbedaan yang dibenarkan. Saya beri contoh, Nabi pernah salat pakai tangannya begini. Di kali lain tangannya lurus. Di kali lain di atas dada. Berbeda-beda. Silahkan pilih yang mana yang Anda mau. Selama itu bersumber dari Nabi. Tapi yang paling penting untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu harus jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah, ya Pak Quraisy. Kalau selain dari itu, bisa dapat dari sini, bisa dapat dari pengembangan akal manusia. Itu maksudnya penjelasan menyangkut segala sesuatu. Baru ayat berikutnya menyatakan, nah, kesimpulan dari seluruh ajaran Islam itu tercermin dalam ayat 90 ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan melaksanakan ihsan. Pertama dulu kita lihat apa yang dimaksud adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan perlakukan Tuhan sebagai manusia. Jangan perlakukan manusia sebagai Tuhan. Jangan memberi sesuatu yang tidak wajar diterima oleh yang Anda beri. Saya beri senjata buat anak kecil. Wajar kan? Itu tidak adil. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada lagi yang mengartikan adil itu adalah menyampaikan milik orang lain, hak orang lain dengan cara secepat mungkin. Kalau Anda mengurus, katakanlah ke kantor, mengurus satu surat ingin KTP, terus datang minggu depan, Anda tidak adil walaupun Anda beri. Selama Anda sudah bisa memberinya pada saat itu, pada hari itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi mengenai berlaku adil ini, Pak Quraisy, setelah segmen yang berikut. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Beribadalah seakan-akan Anda melihat Allah. Dan kalau itu tidak bisa tertanam dalam benak Anda bahwa dia seperti ini, sadarlah bahwa dia melihat Anda. Pemirsa Tafsir Al-Misbah, kita akan lanjutkan kembali uraian mengenai Quran Surat An-Nahl di ayat ke-90 tadi, Pak Quraisy, ya. Mengenai perintah Allah untuk berlaku adil. Berlaku adil. Okay. Ada juga yang mengartikan adil tauhid. Keesaan. Betapapun makna-makna ini sebenarnya mirip. Di samping adil, Allah juga memerintahkan ihsan. Ihsan itu adalah yang pertama dalam konteks ibadah kepada Allah, beribadah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau ada pembantu, saya tugaskan membersihkan ruangan ini. Bisa jadi, kalau dia tidak lihat saya, dia kerja asal jadi. Ya. Tapi kalau dia lihat saya, ya. Beribadahlah seakan-akan Anda melihat Allah. Dan kalau itu tidak bisa tertanam dalam benak Anda bahwa dia ini, sadarlah bahwa dia melihat Anda. Cuma kan kita belum pernah melihat nih Pak Allah seperti itu apa. Itu dia dikatakan seakan-akan melihat seakan-akan. Cara membayangkannya gimana? Jangan bayangkan. Enggak jangan boleh. Bayangkan secara fisik. Ini ya. Karena fisik, apapun ya. Bayangan Anda itu salah. Oke. Jadi Anda merasa seakan-akan. Iya, karena ini berhubungan dengan saya, Pak. Saya sedang melatih ihsan saya. Iya, gitu. Itu dia, betul. Nah, makanya ingin dapat penjelasan yang lebih bagus. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat Anda. Tetapi hati Anda bisa menggambarkan bukan sosok Allah, hati Anda bisa menggambarkan kuasanya. Ya, hati Anda bisa ya. Merasakan nikmatnya. Ya. Gambarkanlah itu. Ya. Oke, kita baik, kembali. Ihsan juga berarti memberi lebih banyak dari yang mestinya Anda beri. Maksudnya gimana? Baik. Anda butuh satu pakaian. Saya beri Anda. Kalau saya memberikan satu, saya adil. Tapi kalau saya beri dua, baik. Memberi lebih banyak dari yang Anda butuh. Ya kan? Dan menuntut lebih sedikit dari hak Anda. Anda punya utang 100 ribu. Yang saya tuntut cuma 50 ribu. Oke. Itulah ihsan. Oke. Ihsan terhadap manusia, tadi terhadap Allah, melihat orang lain adalah diri Anda. Apa maksudnya? Iya. Melihat. Ada satu orang kelaparan, si A kelaparan. Anda lihat orang itu adalah diri Anda di sana. Anda beri atau tidak? Seperti kita yang kelaparan. Kita yang kelaparan. Itu ihsan. Iya. Baik. Iya kan? Ya. Nah, Allah tidak menuntut kita untuk melakukan ihsan. Ya. Minimal yang dituntutnya adalah berlaku adil. Ya. Berlaku adil di sini, di ayat ini, dia tidak sebut terhadap siapa. Di ayat yang lain ada ditegaskan, berlaku adillah terhadap dirimu, bahkan jangan sampai kebencianmu kepada seseorang menjadikan kamu tidak berlaku adil. Jadi terhadap musuh pun kita harus berlaku adil. Ya. Okay. Wa ita idil qurba, dan memberikan yang terbaik kepada kerabat. Idil qurba, kerabat. Bisa juga diartikan memberikan kepada orang-orang yang dekat kepada kamu. Ya. Boleh jadi dekat tempatnya, walaupun bukan kerabat. Boleh jadi dekat hubungannya dengan kamu, walaupun kerabat, memberi mereka itu. Dan Allah melarang al-fahsya. Al-fahsya itu adalah keburukan yang tidak direstui oleh agama, tidak juga direstui oleh akal, yang dampaknya buruk terhadap diri Anda dan buruk juga bagi orang lain. Anda mencemarkan lingkungan, agama tidak setuju, akal berkata tidak baik, pencemaran lingkungan bisa merusak Anda, bisa juga merusak orang lain. Itu namanya Allah melarang. Dan Mungkar itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh budaya, serta dinilai buruk oleh agama. Lawan mungkar itu ma'ruf. Ya. Sesuatu yang dianggap baik oleh suatu masyarakat dan itu dianggap baik oleh agama, itu namanya ma'ruf. Saya beri Anda contoh. Kita, ada cara kita di Indonesia ini, katakanlah lelaki, menganggap orang yang sholat pakai pici itu lebih bagus daripada yang tidak. Itu budaya, ya kan? Iya. Yeah. Oke. Suruh aja orang pakai pici. Tapi budaya itu berkembang. Kita di Indonesia, laki-laki pakai londres bagus enggak? Enggak. Budaya kita berkata laki-laki tidak. Yeah. Kalau mau pakai sarung. Kalau orang di Saudi, semuanya pakai longres laki-lakinya. Iya, ya kan? Itu budaya. Selama itu tidak bertentangan dengan agama, dan itu adalah budaya yang baik, perintahkan. Lestarikan budaya yang baik. Jangan, kalau ada muncul budaya yang buruk, larang. Oke. Okay. Karena terkadang juga budaya tuh suka mengarah ke ritual-ritual yang mengarah ke syirikan gitu ya. Iya, bisa jadi budaya bisa mengantar ke sana. Segala bentuk budaya yang melanggar agama hendaknya diingkari. Itu mungkar, sesuatu yang diingkari, dan dia juga melarang al-baghi, pelampauan batas. Penganiayaan, Allah melarang pelampauan batas. Makan kalau melampaui batas, dilarang. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Masih ada beberapa sisa ayat yang belum diuraikan. Dan juga akan ada pertanyaan dari Anda pemirsa di rumah dalam tayangan VT. Jadi tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sempurnakan. Dia tidak katakan laksanakan. Sempurnakan. Ya pemirsa, masih di Tafsir Al-Misbah, dan sebelum kita akan lihat apakah pertanyaan dari pemirsa dan juga menjawabnya, lebih dahulu kita akan sedikit menyelesaikan ayat-ayat yang lainnya ya Pak Quraisy. Baik, baik. Baik, silakan dari 91. Baik. Pesan Allah berikutnya itu kita dapat baca pada ayat 91 dan 92. Ayat 91 menyatakan begini: Wa'aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Sempurnakan. Dia tidak katakan laksanakan. Sempurnakan janji kamu yang disaksikan janji itu oleh Allah, dan jangan membatalkan sumpah-sumpah kamu setelah kamu mengukuhkan sumpah itu dengan nama Allah. Padahal dengan mengukuhkan sumpah dengan nama Allah itu, kamu telah menjadikan Allah sebagai pengukuh, sebagai penanggung sumpahmu itu. Saya akan jelaskan namanya. Kalau saya berkata saya akan datang, itu saya berjanji. Saya akan datang jam 10 pagi, kita ketemu di lokasi ini. Kita diminta sempurnakan. Jangan datang jam 11. Jangan datang jam 10 tapi bukan di tempat itu. Sempurnakan janjimu. Janji yang Anda ucapkan itu diketahui oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Kemudian ada sumpah. Sumpah itu harus dengan mengucapkan demi Allah. Kalau saya berkata saya akan datang, boleh jadi Anda belum terlalu percaya. Tapi kalau saya berkata demi Allah saya datang, kata-kata demi Allah itu menggambarkan bahwa kalau saya mengingkari ucapan saya ini, maka saya bersedia dikutuk Allah. Kalau begitu, kita menjadikan Allah sebagai penanggung ucapan kita. Itu yang dimaksud setelah. Nah, jadi sempurnakan janjimu yang disaksikan oleh Allah itu kalau kamu berjanji, dan jangan engkau membatalkan sumpah-sumpahmu setelah engkau mengukuhkannya dengan nama Allah, sedang Allah kamu jadikan. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Tuhan mengetahui apa yang kamu terus menerus selalu dan yang sedang kamu lakukan. Baru la takunu kallatina qatat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu menjadi seperti perempuan dalam cerita lama. Dia menenun, setelah selesai tenunannya dia rombak sehelai benang demi sehelai. Itu misalnya dalam puasa, kita kan puasa berjanji tidak akan makan, tidak akan minum kecuali pada waktunya, kita akan mendekatkan diri, itu kita menyulam pakaian takwa. Jangan habis puasa dirombak lagi. Ya. Jangan dinodai ya ibadah-ibadah dinodai yang telah kita lakukan itu gitu ya. Seperti keadaan seperti itu. Ya. Walatakun. Ya, saya kira sementara kita sampai di sini. Baik, kita akan coba jawab terlebih dahulu satu pertanyaan dari pemirsa. Silakan kita akan lihat tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraisy Shihab. Apabila kita bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, bagaimana kalau kita mengingkari sumpah kita tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan dengan demi Allah tadi, apakah ada akibat-akibat yang lebih daripada apabila kita mengingkari janji kita gitu, Pak Quraisy? Yang pertama, mengingkari janji dosa. Ya. Mengingkari sumpah lebih besar dosanya. Kenapa? Karena sumpah Anda sertakan nama Allah. Ya. Dan termasuk dosa besar itu sumpah palsu ya Pak? Kalau sumpah palsu ya. Hanya saja kita perlu ketahui bahwa ada yang dinamai lagwal aiman. Redaksinya sumpah tapi tidak dimaksud dengannya sumpah. Nah, itu tidak apa-apa. Maksudnya gimana Pak Quraisy? Dulu dalam sampai sekarang di Mesir misalnya, kalau dia bertanya waktu, dia katakan wallahi sa'akam, demi Allah jam berapa? Dia kan tidak bermaksud sumpah itu. Itu lagwal aiman. Jadi dari niatnya juga Pak Quraisy. Dari niatnya juga. Bisa saja juga orang berkata begini, disumpah sebagai pegawai negeri, katakanlah, tidak akan mengambil korupsi. Itu dia ucapkan sumpah itu kepada seorang yang yakin bahwa dia maksudkan kata itu. Jadi jangan beralasan, waktu saya bersumpah saya tidak niat seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan sumpah palsu. Itu yang besar dosanya. Orang yang bersumpah, kata sabda Nabi, kalau Anda bersumpah melakukan sesuatu yang baik, terus Anda melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu, Anda boleh membatalkan sumpah Anda. Kalau sumpah pocong kayak gitu-gitu itu gimana? Nah, itu kan budaya. Budaya itu aja intinya itu, ya? Itu juga sumpah. Intinya itu juga sumpah. Intinya juga sumpah. Nah, sumpah setelah kita ucapkan dan akan dibatalkan, itu ada sanksinya puasa 3 hari. Ya. Jadi ada penggantinya ya yang sudah ditetapkan ya dalam Quran atau kafaratnya begitu. Ada kafaratnya. Baik, kita coba lihat terlebih dahulu ya Pak Quraisy, nanti bisa kita sesuaikan dengan apa yang dipertanyakan. Silakan kita lihat dulu tayangan fitinya. Assalamualaikum, nama saya Ratna Aprianti. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, pada surat An-Nahl ayat 95 disebutkan agar kita jangan menjual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Apa yang dimaksud dengan menjual perjanjian Allah tersebut, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa hubungkan. Tadi kita katakan Anda berjanji, Allah menyaksikan. Ya. Ya. Saya berjanji pada Anda mau datang itu. Itu Allah menyaksikan. Itu perjanjian kita dengan manusia yang disaksikan Allah. Jangan sampai Anda sudah berjanji, perjanjian yang pada hakikatnya disampaikan Allah ini, lantas Anda batalkan karena ada imbalan materi yang Anda dapatkan. Terbatas pada materi, terbatas pada imbalan materi. Materi keduduk duniawi. Duniawi. Okay. Nah, ketahuilah bahwa imbalan apapun yang Anda terima setelah Anda berjanji atas nama Allah atau demi karena Allah atau keyakinan bahwa itu disaksikan Allah, lalu Anda membatalkannya, mengkhianati perjanjian Anda, maka itu sama halnya dengan menjual nilai-nilai ajaran agama Allah dengan harga murah. Jangan berkata bahwa kalau harga mahal boleh enggak? Pertanyaan berikutnya itu. Tidak. Betapapun banyaknya yang Anda terima, itu sebenarnya adalah harga yang murah karena akibatnya akan sangat besar menimpa Anda. Itu yang dimaksud. Oke. Baik. Kita lanjutkan saja ke ayat yang selanjutnya ya, Pak Quraisy. Kita lanjutkan. Ya, masih ada sedikit waktu. Iya. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisimu akan habis. Dan apa yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Ada satu hal yang bisa menjelaskan ini. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada Aisyah, itu ada kambing disembelih baru bagi-bagi. Setelah Nabi kembali ke rumah, beliau bertanya, kamu apakan kambing itu? Aisyah menjawab, semua sudah habis, semua setelah saya bagikan, yang tinggal buat kita ada sedikit pahanya. Nabi menjawab, yang tinggal itu yang habis, dan yang kamu bagi-bagikan itu yang kekal. Maksudnya, apa yang Anda miliki buat diri Anda itu habis di sini. Tapi kalau Anda menganugerahkannya, mensedekahkannya, memberikannya kepada orang lain, itu yang kekal, yang berada di sisi Allah, yang Anda akan terima ganjarannya kelak di hari kemudian. Itu maksud ayat kita. Baik Pak Quraish, kita akan lanjutkan lagi di segmen yang berikutnya juga. Tommy, kalau nanti ada pertanyaan yang diajukan, dan Anda pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Setiap Nabi sudah menyampaikan ajaran itu, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita masih ada waktu lagi untuk lebih mendalami apa yang sudah diuraikan oleh Pak Quraish mengenai Quran Surat An-Nahl. Tadi kita mulai dari ayat 89 ya, lewat pertanyaan-pertanyaan juga yang diajukan. Tommy, mungkin ada sesuatu yang ingin saya ditanya, lihat dari tadi dia pengen tanya terus gitu Tommy, kayaknya udah memendam. Silakan Tommy. Tadi Pak, kan di awal dijelaskan bahwa nanti ada saksi-saksi dari kaum-kaum kamu sendiri. Kelompok-kelompok Nabi. Tadi Bapak menjelaskan Nabi pada zamannya. Nah, apakah itu berarti semua pada saat manusia yang hidup di zaman itu akan menjadi saksi kita, atau yang kenal-kenal saja, atau yang kita bergaul bersamanya, atau seperti gimana? Iya, nanti di hari kemudian setiap Nabi mengenal umatnya. Dia akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh umat. Umatnya pun mengenal Nabi itu. Karena kalau dia tidak kenal, berarti tidak sampai padanya ajaran. Kalau Nabi tidak menyampaikan kepada umatnya, berarti dia tidak melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Setiap Nabi sudah menyampaikan ajaran itu, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Nabi Muhammad sudah menyampaikan pada kita, walaupun kita tidak bertemu dengan beliau. Bagaimana dia sampaikan? Ini ada Quran, ini ada ulama, ini ada cendekiawan yang menyampaikan hal-hal tersebut. Apakah teman yang bergaul sama kita yang sehari-hari itu akan menjadi saksi nantinya, Pak? Jangankan teman, tempat-tempat Anda berada, kursi yang Anda duduki sekarang, bisa menjadi saksi di hari kemudian bahwa pada satu ketika Anda duduk di sini mendengarkan uraian menangkut tersebut. Subhanallah. Iya, itu. Wanattubu atharahum, itu kami tulis bekas-bekas mereka. Itu sebabnya dianjurkan apabila sholat, sholat di satu tempat, mau sholat sunnah, pindah sedikit. Untuk apa itu? Supaya yang ini menyaksikan, ubin yang itu pun menyaksikan di hari kemudian. Saya sempat bingung tuh, Pak. Kalau ada yang pindah-pindah bingung ya? Iya, selalu pindah-pindah. Selalu pindah-pindah. Saksi. Padahal di situ juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa di situ juga. Tapi supaya saksi yang menguatkan Anda di hari kemudian lebih banyak lagi. Itu sebenarnya makna-makna simbolik daripada ini. Untuk menggambarkan bahwa pengadilan Tuhan itu sangat-sangat adil. Kita tidak akan dianiaya sedikit pun ya Pak Quraish ya. Iya, saya kira itu ya. Hitungan Allah sangat adil. Ada lagi? Ada lagi. Sekarang ini Pak, saya banyak melihat kalau misalkan orang ini ingin memberi, kan tadi ada berjanji sama Allah bahwa yang diberikan itu kan akan kekal, yang di kita akan habis. Nah, bagaimana kalau misalkan memberinya itu untuk mendapatkan anggaplah dukungan atau simpatik orang, amrih lah gitu ya. Iya, itu akan menjadi kekal di sisi Allah atau seperti apa, Pak? Kalau tujuan memberinya itu sesuai dengan nilai-nilai agama, maka akan dapat. Tetapi kalau tujuan memberinya itu, saya beri contoh. Anda pergi ke pesta perkawinan, memberi kado, Anda tulis nama Anda, dapat ganjaran atau tidak? Kita berkata, kalau Anda memberikan itu dan menulis nama Anda, supaya lebih akrab hubungan Anda dengan dia, dan keakraban hubungan itu dianjurkan Allah. Apalagi Allah tidak melarang memberi yang tulus, walaupun dengan menyatakan pemberian gitu itu secara terang-terangan, maka itu dapat pahala. Tetapi kalau Anda memberinya tidak tulus, ini supaya dia dukung saya, ini supaya saya dapat ini, itu tidak dapat pahala. Ketika itu Anda tidak bermaksud demi karena Allah, tapi demi orang itu. Jadi kalau mau ganjarannya, jangan minta pada Allah, minta pada orang itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau boleh menimpali, tergantung niatnya ya, Pak Quraisy. Jadi kalau misalkan kita tidak yakin dengan hati kita yang tidak akan ria gitu, lebih baik mungkin sembunyi-sembunyi gitu. Menyembunyikan. Walaupun di Al-Qur'an diterangkan bahwa memberilah secara terang-terangan atau secara sembunyi gitu ya. Nah, terang-terangan ini maksudnya bagaimana nih, Pak Quraisy? Terang-terangan, saya beri Anda terang-terangan, tapi bisa jadi tujuan hatinya, tujuan saya. Yang pertama, supaya Anda tahu, sehingga tidak timbul pada diri Anda prasangka buruk terhadap saya. Pelit banget orang itu. Kan bisa toh, saya tulis nama. Bisa juga saya terang-terangan untuk mendorong orang lain memberi. Tapi yang penting hati tetap harus lurus. Hati tetap lurus. Kalau gitu pengen memberikan tujuannya. Contoh tapi ada sedikit aja gitu rasa ria tuh juga lebih baik tidak gitu ya, Pak Quraisy ya. Tergantung kebersihan hati. Misalkan itu hanya di hati anggaplah, tapi tidak diucapkan, itu sama ya. Sama. Allah tahu. Allah tahu isi hati kita. Iya. Alhamdulillah ya, kita bisa lebih banyak mendapatkan pemahaman mengenai Quran Surat An-Nahl. Dan kita akan segera kembali setelah ini untuk kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Itu kalau mengenai peci sendiri, itu sebaiknya kalau dalam sholat itu pakainya bagaimana, Pak? Tetap begini atau kan waktu itu pernah saya dengar gitu, ya ada yang ngejelasin ada yang harus gini, jidatnya harus kelihatan, harus kena atau gimana, itu gimana? Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita akan mencoba menguraikan ya kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan. Tapi itu nanti karena Tommy Kurniawan ini masih ada sedikit yang ingin ditanyakan lagi. Ya, silakan. Iya, jadi Pak tadi kan ada sedikit disinggung budaya pakai ini, pakai itu. Nah, itu kalau mengenai peci sendiri, itu sebaiknya kalau dalam sholat itu pakainya bagaimana, Pak? Tetap begini atau kan waktu itu pernah saya dengar gitu, ya ada yang ngejelasin ada yang harus gini, jidatnya harus kelihatan, harus kena atau gimana, itu gimana? Iya, kita lihat dulu. Saya ingin kembali dulu ke belakang. Budaya itu adalah suatu yang menjadi kebiasaan satu masyarakat. Boleh jadi kebiasaan pada suatu masyarakat tertentu berbeda dengan kebiasaan pada masyarakat lain. Ya kan? Budaya Indonesia misalkan katakanlah menghadapi orang tua itu harus hormat, tidak boleh angkat kaki. Kalau di barat boleh jadi dia ngomong sama ayahnya pakai tangan dia pinggang. Itu budaya. Budaya ini berkembang. Bisa jadi dulu orang katakanlah di Indonesia beranggapan bahwa memakai dasi itu mengurangi mengurangi maru'ah, mengurangi sikap baik. dulu begitu. Pakai dasi. Saya beri contoh. Perempuan dulu tidak boleh pakai span. Sekarang boleh enggak? Budaya berkembang. Ya. Nah, kita kalau budaya yang berbeda-beda itu tidak bertentangan dengan nilai agama, silahkan. Kita di Indonesia dulu itu dianggap orang kurang hormat kalau tidak pakai pici salat. Berkembang. Ya kan? Di Timur Tengah, di Irak, itu orang sholat tidak pakai pici. Karena dia tidak mengenal pici seperti kita ini. Pakai kupluk. Boleh jadi itu, boleh jadi tidak sama sekali. Atau sorban. Itu silahkan budaya. Cara memakainya lagi kan ada caranya. Sesuaikan dengan budaya. Anda mau pakai pici lantas begini sesuai dengan budaya? Enggak kan? Enggak apa-apa ya. Yang penting sesuai dengan budaya atau tidak? Iya, sesuai dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya tidak, tapi tidak ada orang pakai pici begini di ini. Iya, tidak sesuai dengan budaya, anak. Kemudian budaya boleh enggak menutup begini? Kita lihat. Kalau tertutup seperti itu, dahi tidak menyentuh. Iya. Nah, sedangkan kita diperintahkan sujud, menyentuhkan dahi itu di lantai, bukan di ini. Jadi itu yang melarangnya, jangan seperti itu. Baik. Baik, silakan Pak Quraisy, kita tarik kesimpulan dari kita Quran ambil surat kesimpulan atau dari secara apa yang kita baca saja. Kita baca ini buku yang ada kesimpulannya. Kita tadi ayat 89 kita lihat ayat 89. Ayat 89 kesimpulannya, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Tadi Tuhan memerintahkan adil ya. Ada juga yang memaknainya memberikan kepada pemilik hak-hak-haknya melalui jalan yang terdekat, atau menuntut semua hak sekaligus menyampaikan semua kewajiban. Anda adil, Anda tuntut hak Anda, tapi melaksanakan juga kewajiban. Kalau hanya nuntut haknya, tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu tidak adil namanya. Aneka potensi anugerah, kebajikan hendaknya dilakukan demi kebajikan, bukan karena faktor-faktor sasaran yang diberi. Itu sebabnya ayat tadi yang kita terangkan tidak menyebut sasaran kebajikan. Dia tidak berkata, adillah kepada saudaramu, berikanlah kebajikan kepada si A. Tidak, mutlak kepada kemanusiaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, terhadap binatang dan tumbuhan pun hendaknya seorang muslim melakukan kebajikan. Jangan cabut bunga kalau belum ini. Jangan sembelih ayam sebelum dia besar. Itu kewajiban. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hati manusia normal serta tidak disetujui oleh syariat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, termasuk hal-hal yang mengakibatkan gangguan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, itu tidak disetujui oleh agama. Segala pelanggaran hak dalam bidang interaksi sosial, baik pelanggaran itu lahir tanpa sebab seperti perampokan, pencurian, maupun dengan sebab atau dalih yang tidak sah, bahkan walaupun dengan tujuan penegakan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya melampaui batas, kesemuanya merupakan pelampauan batas yang tidak dibenarkan agama. Jadi jangan melampaui batas walaupun menegakkan hukum. Selanjutnya ayat kita menegaskan perlunya menepati janji dan memenuhi sumpah. Kendati membatalkan sumpah dan melanggar janji, keduanya terlarang, tetapi pembatalan sumpah lebih buruk daripada pelanggaran janji. Kenapa lebih buruk? Karena ini menggunakan nama Tuhan. Itu tidak. Jangan sembarangan. Seseorang yang membatalkan sumpah oleh satu dan lain sebab yang tidak wajar akan terbawa untuk membatalkan sumpah yang lain Kalau Anda sering bersumpah, sering membatalkan, jadi itu biasa, akan menjadi kebiasaan. Karena itu, seorang yang membatalkan sumpah wajib dikenai denda atau kafarah supaya tidak mengulangi sumpahnya. Tiga puasa tiga hari itu ya. Iya. Yang selanjutnya, lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Allah tidak membedakan mereka dari segi nilai kewajiban dan ganjaran. Perempuan pun dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk kemanusiaan seluruhnya. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Quraisy dan juga Tommy yang sudah hadir. Terima kasih dan semoga apa yang disampaikan tadi di Tafsir Al-Misbah bisa membawa manfaat untuk lebih memahami dan mendalami makna-makna dari Al-Quran. Dan kita akan berjumpa lagi esok hari insya Allah di Tafsir Al-Misbah. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.